بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lalui pada kesempatan yang lalu suatu tafsir dari seorang alim dari kalangan para sahabat, seorang mufassir yang diakui oleh umat ini sebagai pemukanya ahli tafsir, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mentafsirkan ayat pada surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-106, di mana Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi menghitam pada hari tersebut. Beliau mengatakan yang akan menjadi putih adalah wajahnya ahli sunnah wal i'tilaf. Wajahnya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang akan menghitam, yaitu wajah-wajahnya ahlul bid'ah dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ikhtilaf, perselisihan, itu orang-orang yang tidak mau mengembalikan perselisihan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah untuk dicari jalan keluarnya, penyelesaiannya yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah hukumannya bagi mereka, orang-orang yang bertafarruq, berpecah belah dalam hal agama. Mereka akan dijadikan hitam wajah-wajah mereka sebagai bentuk penghinaan nanti pada hari kiamat. Maka begitu hinanya seorang yang mendapatkan balasan seperti ini nanti pada hari kiamat, yaitu para ahlul bid'ah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan membawakan hadis yang berbicara lebih lanjut mengenai perpecahan di tengah umat Islam, di mana pada ayat yang dibawakan sebelumnya, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, dan juga ayat-ayat sebelum ayat ini pada surat Ali Imran, sebagaimana yang sudah disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, terkandung di dalamnya tahzir, peringatan dan larangan dari berpecah belah dalam agama, dan juga larangan untuk bertasyabbuh menyerupai orang-orang terdahulu dari orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang mereka berpecah belah. Jangan sampai bertasyabbuh dengan mereka dalam hal tersebut, berpecah belah dalam agama. Maka pada hadis yang akan disampaikan selanjutnya, menyebutkan kenyataan yang akan terjadi, keadaan yang akan terjadi setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan bahwasannya ternyata umat ini pun juga akan berpecah belah, sebagaimana orang-orang terdahulu berpecah belah, sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Betul-betul umat ini akan bertasyabuh menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai dalam perkara yang jelek, sampai dalam perkara yang merupakan suatu yang tercela dalam agama, yaitu perpecahan dalam hal agama. Kita bacakan hadis tersebut. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah ibn Amr, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah bin Amr dan ayahnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li, akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, hadwan na'li bin na'li, seperti sejajarnya sendal dengan sendal, yaitu sendal dengan sendal ketika melangkah pasti selalu sejajar, yang satu melangkah, yang satu tertinggal sedikit kemudian melangkah lagi ke depan mendahului yang satunya, akan selalu sejajar, tidak jauh jatuhnya. Seperti itulah keadaan umat Islam ini, akan selalu mengikuti dan bertasyabuh dengan Bani Israel, seperti tadi perumpamaannya sendal dengan sendal, yaitu ketika seorang melangkah, tidak mungkin sendal yang satu berjalan jauh begitu, kemudian sendal yang satu lagi tertinggal di belakang 100 meter, 200 meter. Tidak mungkin. Pasti apa dekat. Ini menunjukkan permisalan mengenai dekatnya kemiripan antara umat ini dengan Bani Israel. Akan terjadi pada umat ini seperti apa yang terjadi pada Bani Israel. Sangat dekat, sangat mirip. Nah, ini tahzir. Peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun ini akan terjadi, namun yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudkan hati-hati, jangan sampai ini terjadi pada diri-diri kalian. Ya. Ini akan terjadi pada umat Islam ini, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, namun jangan sampai kalian mengikuti arus tersebut, mengikuti kebanyakan umat Islam ini bertasyabuh dengan Bani Israel. Ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik. Sampai-sampai apabila ada di antara mereka yang mendatangi ibunya, waliyadzubillah, yaitu ini maksud berjima' dengan ibunya, alaniyah, secara terang-terangan. Suatu dosa, suatu perkara yang betul-betul keji, suatu perkara yang betul-betul menjijikkan. Sampai-sampai apabila di antara mereka ada yang melakukan hal tersebut dari kalangan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, kana fi ummati man yasna'u dzalika, maka akan ada pada umatku orang yang melakukan hal yang serupa. Orang yang melakukan hal tersebut, ya, perbuatan yang menjijikkan tadi, ya, akan diikuti juga, ya, oleh sebagian orang dari kalangan umat ini. Qala wa inna bani Israel tafarraqat thalathintaini wa sab'ina millah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu keadaan pada bani Israel yang juga ternyata akan terjadi pada umat ini juga, yaitu perpecahan. Wa inna bani Israel, dan sesungguhnya bani Israel tafarraqat thalathintaini wa sab'ina millah, akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian disebutkan wa tamamul hadis qauluhu, dan kesempurnaan dari hadis ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lanjutan daripada hadis ini, wa taftariqu hadhihi al ummatu ala 73 millatan, dan akan terpecah belah umat ini menjadi 73 millah, ya, menjadi 73 jalan, yaitu 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan, semuanya akan berada di dalam neraka, ya, kecuali satu millah saja, satu golongan, yaitu satu kelompok atau satu jalan saja dari kalangan umat ini. Qalu, maka para sahabat berkata, wa man hiya ya Rasulullah, dan siapa dia wahai Rasulullah, ya, yaitu golongan yang akan selamat di antara 73 golongan yang ada, yang lainnya masuk neraka, yang satu golongan ini akan terselamatkan dari neraka. Para sahabat bertanya, dikarenakan mereka ingin mengetahui bagaimana sifatnya, ya, orang-orang yang akan terselamatkan dari neraka tersebut dari umat Islam ini. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku, ya, yaitu orang-orang yang berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Qala rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Ya. Dan dari sini memang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dan at-Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun gharib, hadits yang hasan gharib. Dan di sana ada hadis yang lainnya dari sahabat yang lain, kalau di sini dari Abdullah bin Amr bin Al-As, pada kitab yang lainnya atau yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, ya, ada yang dari hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kemudian juga hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang baik pula, dan juga hadisnya Auf bin Malik diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, ya. Maka hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat dan diriwayatkan oleh banyak imam, ya. Sahabatnya diantaranya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Muawiyah, dan Anas bin Malik, juga Auf bin Malik radhiyallahu anhum. Maka dengan keseluruhan sanad-sanad yang ada, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Masing-masing hadis tersebut, ya, sanadnya adalah sanad yang hasan, sanad yang baik, ya. Kemudian apabila dikumpulkan, maka naik derajatnya, bukan hanya sekedar hasan, namun menjadi hadis yang sahih dengan keseluruhan jalan-jalan periwayatan yang ada. Ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, suatu hadis yang dikenal di kalangan para ulama dengan nama hadisul iftiraq, hadis mengenai iftiraq, perpecahan, ya, perpecahan umat ini menjadi firqah-firqah, ya, ini hadisnya disebutkan selanjutnya dalam syarah. Berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadza tahdhirun min hadza alladhi sayaqa'u fi akhir az-zaman. Ini adalah suatu peringatan dari perkara ini yang akan terjadi pada akhir zaman. Tahzirun lil ummah, suatu peringatan kepada umat ini. Wa hadha min hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Dan ini termasuk bentuk bersemangat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umat ini, yaitu bersemangat untuk membimbing mereka, menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang akan memadaratkan agama mereka. Ya, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mentahzir, memberikan peringatan umat ini dari perkara tersebut. Ala wa syafaqatihi alaihim, dan kasih sayang beliau kepada mereka, para umat ini. Annahu akhbarahum amma sayahsulu wa bayyana lahum kaifa an-najatu minhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan akan apa yang akan terjadi, memberitahukan sesuatu yang akan terjadi, dan juga memberitahukan bagaimana cara untuk selamat dari sesuatu tersebut, suatu kejelekan yang akan terjadi, yaitu perpecahan. Ya, maka di sini ikhwani fi dzir rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini berupa kabar berita akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Namun apa maknanya? Maknanya adalah tahzir, peringatan, ya. Bukan sekedar pengkabaran. Maksudnya kalian akan ditimpa sebagaimana apa yang di menimpa Bani Israel, ya. Kemudian cuma sekedar pengkabaran seperti itu, ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Namun apa? Pengkabaran ini, kabar berita ini adalah apa? Sebagai bentuk peringatan. Kenapa? Karena Bani Israel adalah umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang terjadi atas mereka adalah perkara keburukan. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasannya pada umat ini akan terjadi seperti apa yang terjadi pada Bani Israel, ini adalah peringatan. Ya. Dikarenakan apa yang terjadi pada diri mereka yaitu Bani Israel, yaitu adalah keburukan, kejelekan yang jangan sampai menimpa umat ini. Itu hendaknya umat ini waspada dan jangan terjatuh kepada perkara tersebut, yaitu perpecahan. Qala fa banu Israila tafarraqu wa ikhtalafu. Maka Bani Israel itu berpecah belah dan berselisih. Kemudian disebutkan ayat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, surat Ali Imran yang ke-105, wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk, setelah datang kepada mereka wahyu, sudah ada kitab suci pada mereka, ya, dan juga ada petunjuk dan bimbingan dari para rasul mereka, namun mereka tidak mau berpegang teguh dengan wahyu tersebut, dengan petunjuk dari para rasulnya, ya, sehingga mereka berpecah belah. Ya. Ini adalah sesuatu yang tercela. Jangan seperti mereka. Bani Israel terjadi pada mereka perpecahan tersebut, maka jangan seperti mereka. Qala hadza fi Bani Israel. Ayat ini, ayat Ali Imran yang ke-105 tadi, ini mengenai Bani Israel. Jangan jadi seperti mereka, di mana mereka berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bayyinat. Mereka adalah ahlul kitab. Itu apa? Orang-orang yang turun kepada mereka kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang kitab suci mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, ketika Mu'adz akan datang ke negeri Yaman untuk berdakwah di sana, inna kasata'ti qauman min ahlil kitab. Ya. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang pintar. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Orang-orang yang berilmu namun apa? Dalla ba'da huda. Tersesat setelah turunnya ilmu. Mereka adalah orang-orang yang faham mengenai syariat agama namun menyelisihi petunjuk dari kitab-kitab mereka. Qala fa sayahduthu fi hadhihi al-ummati 'inda man yuqalliduhum. Maka akan terjadi perpecahan tersebut pada umat ini, yaitu di kalangan orang-orang yang bertaklid kepada mereka. Bertaklid kepada Bani Israel. Jadi para ahlul bid'ah itu tidak lain mereka bertasyabbuh dan bertaklid kepada Bani Israel. Tidak lain mereka menyerupai Bani Israel dalam perkara ini, ya, dalam perkara berpecah belah dalam agama. Dan juga bertasyabbuh dengan kaum musyrikin. Ya. Yang kaum musyrikin juga berkelompok-kelompok, berpecah belah. Tidak bersatu. Qala wa qad hadats, dan yang seperti ini telah terjadi. Dan kita lihat sekarang, pada zaman kita ini, perpecahan yang begitu memprihatinkan pada umat Islam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya dan dengan rahmat-Nya memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk supaya mereka kembali pada agama mereka, mau menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman sehingga mereka bisa bersatu, ya. Sehingga mereka bisa saling, ya, mencintai dan tidak saling membenci. Bersatu di atas Al-Haq, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemahaman Salaf. Qala lakin inda hudutsihi yajibu ala al-muslimi an la yata'assab. Akan tetapi ketika terjadi, yang wajib atas seorang muslim yaitu tidak berta'assub, tidak berfanatik kepada golongannya, kepada kelompoknya, kepada pemikirannya, kepada tokohnya, kepada siapapun itu. Ya. Yang wajib adalah mengikuti dalil. Qala wa innama yahrisu ala dalil wa ittiba'il kitab wa sunnah hatta yanjua min hadhihi al-fitnah wa hadha al-sharri wa hadha al-ikhtilaf. Tetapi hendaknya dia bersemangat untuk mengikuti dalil dan berittiba', mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah supaya dia bisa selamat dari fitnah ini, ya. Cobaan yang menerpa berupa perpecahan yang terjadi dan kejelekan ini dan perselisihan ini, ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka lah orang yang selamat dari perpecahan sebenarnya, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka bisa bersatu di atas dalil, di atas Al-Quran dan As-Sunnah dalam pemahaman As-Salaful Ummah. As-Salaful Ummah. Qala fa hadha khabarun ma'nahu at-tahdhir. Maka kabar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maknanya adalah tahdhir. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan sekedar kabar berita yang kosong, ya. Namun kabar berita yang mengandung peringatan. Sebagaimana itu juga di nyatakan oleh Syekhul Islam, ya, maksudnya kabar berita ini mengandung peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kalian mengikuti Bani Israel. Walaupun umat Islam ini banyak yang akan mengikuti mereka dalam perkara ini, dalam perkara al-ifrat, perpecahan. Qala wa huwa min mu'jizatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhbaru annahu sayujadu man yatashabbahu bil yahudi wan nasara. Bahwasannya beliau memberitakan akan ada orang yang bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Belum terjadi pada masa beliau, ya. Dan mungkin bagi sebagian manusia tidak tergambar, ya, di mana para sahabat ketika itu betul-betul di atas agama yang lurus, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tergambar akan ada orang yang mau mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dalam kebiasaan mereka. Betul-betul nampak ya al-wala wal bara ya, kepada atau al-bara berlepas diri dari kesyirikan dan juga kekufuran dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ya. Maka tidak ada di antara kaum muslimin yang sudi untuk mengikuti jejak mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, bagaimana bisa kemudian nanti umat Islam akan terjatuh kepada kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara? Tidak tergambar mungkin di kalangan ya, sebagian para sahabat. Namun beliau memberitahukan hal tersebut, bahwasanya itu akan terjadi, dan betul-betul terjadi. Ini adalah mujizat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau la yantiqu anil hawa, tidak berucap dari hawa nafsu, ya, in huwa illa wahyu yuha, ya, tidaklah itu apa yang diucapkan oleh beliau kecuali adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Qala hatta fi atfahil ashya au aqbahiha au wa ashna'iha, bahkan sampai kepada hal yang paling rendah atau hal yang paling jelek ya, yang paling buruk itu pun diikuti ya, oleh sebagian umat ini. Itu apabila orang-orang Nasara atau orang-orang Yahudi melakukan hal-hal yang jelek ya, yang keji ya, itu pun akan diikuti oleh sebagian umat Islam ya. Mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya, yang berada dalam kekufuran dan kefasikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan ya, sebagai idola ya, sebagai orang yang ya dihormati dan ditinggikan ya, ingin diikuti sebagai bentuk percontohan bagaimana seharusnya bersikap, bagaimana seharusnya berperilaku, mencontoh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka sedemikian bebasnya dalam bergaul dan juga bersikap, berperilaku ya, sedemikian bebasnya. Dan inilah yang diikuti oleh sebagian orang-orang dari kalangan kaum muslimin. Qala hatta law kana fil yahudi wan nasara man ya'ti ummuhu, ya'ni yujami'u ummuhu, walau yaitu sampai-sampai kalaupun ada di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mendatangi ibunya, yani yujami'u ummuhu, yaitu menjimai ibunya, ya, la wujida fi hadhihi al-ummati man yaf'alu dhalika taqlidan lahum, akan ada pada umat ini yang akan melakukan hal tersebut sebagai bentuk taqlid kepada mereka. Li'annahu ya'tabiru ma hum 'alayhi wal kamal walau kana aqbah al-asyai wa ashna'aha, karena mereka menganggap bahwasannya apa yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu adalah kesempurnaan ya, suatu yang baik, suatu yang bagus ya, suatu bentuk percontohan yang bisa diikuti ya. Walaukan akbahal asya, walaupun itu adalah perkara yang paling jelek dan perkara yang paling buruk, tetap akan diikuti. Sudah hilang akal sehatnya, namun tertipu dengan yaitu kemajuan ekonomi mereka mungkin, atau fisik-fisik mereka yang mengagumkan ya, yang tampan, tinggi dan yang lain sebagainya, tertipu oleh hal itu semua ya, sehingga mereka mengikuti orang-orang yang seperti itu, walaupun dalam perkara-perkara yang paling buruk. Ya. Maka inilah kenyataan yang terjadi. Kita tahu dan melihat dengan jelas di hadapan kita, di tengah masyarakat kita, begitu banyak orang-orang yang mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dalam cara berpakaian, dalam cara bertutur kata, ya, dalam cara bergaul, ya, dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Qala fazina umuman fahishatun wa sa'a sabilan. Maka zina secara umum adalah suatu kekejian dan suatu jalan yang jelek. Qala wazina bil ummi aqbah. Aqbahu anwa'iz zina. Dan berzina dengan ibu adalah suatu bentuk zina yang paling jelek. Apalagi di dalam hadis disebutkan alaniyatan, ya, terang-terangan. Apa artinya? Ini di hadapan manusia. Di hadapan manusia lebih jelek lagi. Suatu perkara yang jelek dan sangat jelek dan mungkin paling, ya, termasuk yang paling jelek dari perkara-perkara kemaksiatan yang ada. Qala walau fa'alahu al-kuffar, kalau saja seandainya orang-orang kafir melakukan hal tersebut, sara inda ba'din mustahsinan atau mustahsanan, maka hal tersebut akan dianggap baik oleh sebagian orang, ya. Itu sebagian orang yang akalnya sudah terbalik, ya, tidak sesuai dengan fitrahnya. Yang seorang kalau masih di atas fitrahnya pasti akan menganggap ini adalah suatu perkara yang menjijikkan, suatu perkara yang sangat jelek, ya. Walaupun dari kalangan orang kafir sekalipun, kalau misalnya, ya, masih lurus akalnya, akan menganggap bahwa ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat jelek. Qala fil haditsil akhir, dan dalam hadis yang lainnya, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dab, ya, binatang gurun yang biasanya yang menggali lubang, ya, di dalam pasir, ya, kalau seandainya orang-orang kafir tersebut, ya, masuk ke dalam lubang tersebut, la dakhaltumu, pasti kalian akan masukinya juga, yaitu apa? Mengikuti mereka sepersis-persisnya. Ya. Yang jelek, jelek pun semuanya diikuti. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat banyak yang diikuti. Maka inilah yang terjadi pada umat Islam. Qala hadza fihi at-tahdzir min at-tashabbuhi bil yahudi wan nasara. Maka di dalamnya terdapat peringatan dari bertasyabbuh mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Walau annahu khatarun 'azimun 'alal muslimin, dan bahwasannya perkara tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasara adalah suatu bahaya yang besar yang mengancam kaum muslimin. Kemudian selanjutnya jadi jelaskan mengenai lafaz yang berikutnya, wa inna bani Israil, itu di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Bahwasanya bani Israil itu berpecah belah menjadi 72 millah. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku akan berpecah menjadi 73 millah, 73 golongan. Kulluhum finnari illa millatan wahidah. Semuanya akan berada di neraka kecuali satu millah saja. Qalu man hiya ya Rasulullah? Maka para sahabat berkata, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala ma an alaihi wa ashabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Itu orang-orang yang berpegang teguh dengan hal tersebut. Jalan yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Qala akhbara sallallahu alaihi wasallam anna fi hadhihi al ummati man yatashabbahu bil yahudi wan nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa pada umat ini akan ada orang-orang yang bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa annal yahuda wan nasara iftaraqu. Bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu berpecah belah. Fal yahudu iftaraqu ala 71 firqah. Maka orang-orang Yahudi mereka berpecah belah menjadi 71 golongan. Ya, ini pada hadis yang lainnya lebih dijabarkan ya bahwasanya Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Adapun pada hadis yang dibawakan oleh al-muallif disebutkan secara umum bahwasanya Bani Israel akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Namun pada hadis atau riwayat yang lainnya dirinci bahwasanya Bani Israel itu termasuk Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Adapun Bani Israel atau apa orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Alawan Nasara ala sintaini wasabain. Adapun orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72. Qala wa sataftariqu hadhihi al-ummati ala 73 firqatan taqlidan lahum. Dan akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan sebagai bentuk taklid kepada mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qala wa kulluha fi an-nari illa wahidah. Dan semua dari golongan tersebut ada di dalam neraka kecuali satu saja. Wa hiya allati baqiyat 'ala ma kana 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuhu. Yaitu suatu golongan yang tetap berada di atas jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya kita mau tidak mau harus mencari satu golongan tersebut, satu golongan yang selamat, satu golongan yang tetap berada di atas petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di antara golongan-golongan yang ada. Apabila kita ingin mencari keselamatan, ya. Namun apabila kita tidak peduli kepada keselamatan diri kita, ya sudah, ya. Cuek-cuek saja, ya. Mau golongan yang ini, mau golongan yang itu, semuanya sama. Ya, seperti ini adalah orang yang tidak peduli kepada keselamatan dirinya. Qala fala najata minan nari illa bittiba'il kitabi wa sunnah wa manhajis salafis salih. Maka tidak ada keselamatan dari neraka kecuali dengan mengikuti Alkitab dan As-Sunnah dan manhajnya, metodenya As-Salafus Shalih. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti golongan-golongan yang lainnya adalah golongan-golongan yang kafir. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Walaupun masuk ke dalam neraka, mereka adalah termasuk kaum muslimin semuanya. 72 golongan tersebut adalah termasuk kaum muslimin, bukan orang-orang kafir. Adapun golongan-golongan yang kafir, ya, seperti Rafidah, yang mereka berakidah dengan akidah-akidah yang kufur, ya, mencela para sahabat, ya, dan juga meyakini bahwasannya ya, para ummahatul mu'minin, ya, istri-istri para nabi telah terjatuh kepada zina. Maka yang seperti ini ya, tidak masuk dalam 72 golongan tersebut. Ya, tidak masuk dalam atau 73 golongan dari umat Islam ini. Karena mereka di luar umat Islam. Ya, mereka di luar umat Islam. Tidak termasuk 73 golongan tersebut. Mereka merupakan golongan yang di luar umat Islam ini. Demikian pula Al-Jahmiyah. Ya, sebagaimana yang disebut adalah Abdullah ibn Mubarak, maksudnya mereka tidak termasuk 73 golongan ini. Maka mereka semua adalah kaum muslimin. 73 golongan tersebut, ya, atau 72 golongan selain ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, adalah termasuk kaum muslimin. Mereka terancam dengan neraka. Yang tentu saja apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Ya. Sebagaimana keadaannya para orang-orang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila berkehendak akan mengampuninya. Dan Nabi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya. Maka mereka tahtal masyiah, ya, di bawah atau yaitu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apakah diampuni ataukah kemudian diazab. Qala wa man lam yakun kadzalika fa huwa fi an-nar. Dan barang siapa yang tidak menempuh jalan keselamatan tersebut, maka dia di dalam neraka. Imma li kufrihi wa imma li dhalalihi, bisa jadi karena kekufurannya atau karena kesesatannya. Falaisat kullul firqi kafiratan, maka tidak semua firqah-firqah yang ada adalah kafir. Ba'dhuha kafir, sebagian dari firqah-firqah tersebut kafir, dan firqah-firqah yang kafir tidak termasuk dalam 73 golongan. Wa ba'dhuha duna al-kufr, dan sebagian firqah-firqah tersebut di bawah kekufuran, yaitu tingkatnya di bawah kekufuran, hanya terjatuh kepada kebid'ahan. Lakinnaha kulluha mutawa'adatun binnar likufriha aw lidhalaliha, akan tetapi semuanya terancam dengan neraka, bisa jadi karena kekufurannya, ya. Kalau kekufuran jelas, ya, tidak akan diampuni, ya, dan akan kekal abadi di dalam neraka. Aw lidhalaliha, atau karena kesesatan, ya, kesesatan yang tidak sampai kepada taraf kekufuran. Maka yang seperti ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka Allah mengampuninya. Ya, namun apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, maka Allah akan mengazabnya di dalam api neraka yang pada akhirnya pun akan dikeluarkan dari neraka tersebut dan akan masuk ke dalam surga. Namun ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, sesaat saja di dalam neraka adalah suatu yang sangat besar, ya, sangat menyakitkan, ya, tidak bisa dibayangkan. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan, nanti juga akan masuk ke dalam surga kok, ya, walaupun sempat masuk ke dalam neraka. Jadi ya, ya, tidak perlu terlalu ekstrim lah, tidak perlu kemudian terlalu yaitu memaksakan diri untuk mencari mana golongan yang akan selamat, ya. Semuanya nanti akan masuk dalam surga. Buat seperti itu sikap yang tepat. Kenapa? Karena sesaat saja di dalam neraka adalah suatu yang sangat menyakitkan. Ya. Akan merasakan azab yang sangat pedih di dalam neraka tersebut, walaupun ya, hanya sekejap, katakanlah. Ya. Apalagi seorang tidak bisa menentukan berapa lama, ya, akan terjatuh seorang yang terjatuh kepada kebid'ahan di dalam neraka. Tidak bisa menentukan seorang bahwasanya, oh, yang golongan ini akan masuk ke sana sekian lama, 1 tahun atau 2 tahun, atau cuma beberapa menit saja. Tidak bisa menentukan, ya, berapa lama dia akan berada di dalam neraka. Maka hendaknya kita mencari keselamatan, ya, yang sempurna. Jangan sampai kita terjatuh sedikit pun, sesaat pun, ya, ke dalam neraka. Maka hendaknya kita betul-betul berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam perkara agama ini. Inilah jalan keselamatan biiznillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.